sayang. Tapi bagimu dia tetap tak tergantikan. Ku hanya jadi yang kedua, tempat curhatan tentangmu dan dia. Dia terkenal player tapi kau tetap sayang. Sebrengseknya dia, bagimu dia tetap pahlawan. Aku tak mengerti, ku harus gimana lagi. Dari sekian waktu bersamamu, ku hanya jadi tempat curhatanmu. Kau pilih dia, kamu gak peka. Kau tak menyadarinya, tetap ku berikan cinta. Ku berikan cinta, tapi kau tak mengerti. Aku harus gimana lagi? Aku hanya jadi perantara cintamu. Kamu gak peka dengan perasaanku. Ku berikan cinta, tapi kau tak mengerti. Aku harus gimana lagi? Aku hanya jadi perantara cintamu. Kamu gak peka dengan perasaanku. Setia waktu dan detik, kau hanya sebut namanya. Namun aku sangat kecewa. Aku tak ingin ku mati rasa. Jadi malaikat setiap malam, ku jaga hatimu dari kesedihan. Cintaku bukan las, bukan karbitan. Ku tetap berikan cinta, ku berikan. Ku berikan cinta, tapi kau tak mengerti. Aku harus gimana lagi? Aku hanya jadi perantara cintamu. Kamu gak peka dengan perasaanku. Ku berikan cinta, tapi kau tak mengerti. Aku harus gimana lagi? Aku hanya jadi perantara cintamu. Kamu gak peka dengan perasaanku. Aku simpan semua rasa kecewa. Aku hanya ingin lihatmu bahagia. Aku tak peduli dengan mereka. Bila kau butuh, ku selalu ada. Ku tak peduli kata mereka. Bila kau butuh, ku selalu ada. Ku berikan cinta, tapi kau tak mengerti. Aku harus gimana lagi? Aku hanya jadi perantara cintamu. Kamu gak peka dengan perasaanku. Ku berikan cinta, tapi kau tak mengerti. Aku harus gimana lagi? Aku hanya jadi perantara cintamu. Kamu gak peka dengan perasaanku.